Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita masih lanjut masih di pelajaran pertama di kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk dan ini pelajaran terakhir yaitu pelajaran Al-Kitabah. Pelajaran cara menulis. Ana udah jelaskan sama antum kemarin bahwa huruf Arab itu terbagi dua. Huruf Arab itu terbagi dua. Ada huruf yang bisa disambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Dan ada huruf yang bisa disambung dengan sebelumnya tapi tidak setelahnya. Tapi tidak dengan setelahnya. Ana udah kasih tau antum bahwa ada 6 huruf yang bisa bersambung dengan sebelumnya tidak dengan setelahnya. Yaitu apa kemarin? Pekan lalu. Alif. Wau. Terus, ro, za, sama, dal, dan da. Huruf ini, huruf alif. Alif bisa bersambung dengan sebelumnya, tapi tidak boleh disambung dengan setelahnya. Misalnya kalau antum tulis babun, ada alif itu. Jadi babun misalnya, babun ada huruf ba, ya ba, alif, ba. Bagaimana ini cara menulis ini? Babun. Ba, alif, dan ba. Maka cara menulisnya, ingat, ba itu termasuk huruf yang bisa bersambung dengan sebelum dan setelahnya. Berarti ba bisa bersambung dengan siapa? A? Alif. Berarti gini tulisannya. Langsung, ba, ba. Kemudian alif tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Berarti ba, ba yang setelahnya tidak boleh disambung dengannya. Langsung tulis lagi tersendiri. Jadinya, babun. Demikian pula huruf apa lagi? Wow. Kita contohkan kemarin. Wow. Wow ini termasuk huruf yang bisa bersambung dengan sebelumnya, tidak setelahnya. Tidak setelahnya. Misalnya, kita mau tulis kaulun. Kaulun. Berarti ada huruf kof, terus ada wow, ada lam. Nih. Ada huruf kof, ada wow, ada lam. Bagaimana cara tulisnya? Ingat, kof bisa bersambung dengan setelahnya. Berarti bisa kita tulis kau begini. Terus wau tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Berarti lam berdiri sendiri begini. Paham kan? Demikian pula ini. Ro, za, dal, da. Ya? Ah. Kemarin kita sudah bahas cara menulis huruf per huruf. Sudah ini kan? Udah lewat ini di pertemuan kemarin. Kita sudah menulis huruf apa? Alif. Cara coretnya dari atas ke bawah. Terus kita sudah tulis juga huruf apa? Ba. Sekaligus kita tulis ba, nun. Terus ta. Terus ya. Terus ta. Ini sudah. Satu kali coret semua itu. Satu kali coret. Sudah. Jadi ini semua ini sama ini. Beda titik. Jadi kalau antum tulis ba, langsung titik di bawah. Nun, langsung titik di atas. Ya, ya langsung titik di bawah. Dua. Ta, langsung titik di atas. Dua. Jadi satu kali coret. Semuanya sama. Semuanya apa? Sama. Terus apa lagi yang kita sudah tulis? Alif, ba, ta, sa, jim. Jim sudah ya? Jim sudah. Ha. Sudah juga. Kho. Sudah juga. Terus apa lagi? Kita tulis kemarin. Ha. Kho. Sin. Sudah? Sudah. Sha. Sudah. Terus apa lagi? Ha? Sot. Sot ya? Sudah sot? Sudah paham cara coret sot kemarin? Ya? Ah, sot ini dia termasuk huruf bisa bersambung dengan sebelumnya dan bisa bersambung dengan setelahnya. Cara coretnya jadi dari sini ke sini baru ini. Sot. Iya, sot. Ini kalau sendiri. Kalau bersambung dengan setelahnya hilang ini. Hilang perutnya. Kalau bersambung dengan setelahnya. Misalnya kita mau tulis Sobaro. Sobaro. Berarti sob gini, baru ba, baru ro. Sobaro. Ro sudah ya? Oh, berarti kita juga sudah tulis apa? Ro sudah. Terus, za sudah. Dal sudah. Da sudah. Berarti banyak ya? Sudah banyak ya? Ini berarti terakhir hari ini. Iya. Terakhir hari ini. Jadi sot, sobaro. Seperti ini. Cara tulisnya perhatikan. Dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Bisa bersambung dengan sebelumnya. Berarti kita katakan ini kalau sobaro. Kalau bersambung dengan asobru. Asobru. Berarti sambung dengan lam dulu. Asobru gini. Asobru. Ah, ini fungsinya ini tadi. Fungsinya ini yang ke bawah ini untuk menyambung dengan sebelumnya. Jadi harus ada jenis ke bawah. Anda bisa pahami? Harus ada ini, nih. Untuk apa yang ini? Supaya bisa bersambung dengan apa? Sebelumnya. Supaya bisa bersambung dengan sebelumnya. Ini semua sudah. Sudah kita tulis. Sudah kita tahu caranya. Paling terakhir, sot. Sekarang kita tulis dot. Gimana cara tulis dot? Sama persis dengan sot. Bedanya tinggal tambah titik tok. Jadi kita tulis seperti sot tadi. Cara coretnya begini. Ah, lihat. Dia cara coretnya dari sini ke atas baru gini. Iya. Baru langsung titik satu. Langsung jadi dot. Dan dot bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Misalnya antum mau tulis doror. Doror. Berarti langsung doror. Dot gini baru ro. Baru ro. Kenapa ro anda bersambung dengan ro setelahnya? Karena ro bisa bersambung dengan sebelumnya tapi tidak dengan setelahnya. Langsung tambah titik. Ingat titiknya belakangan. Jangan begini. Jangan begini. Dot gini baru titik baru lanjut lagi begini. Paham kan? Jadi selesaikan dulu tulisannya baru tambah apa? Titik. Titik itu belakangan. Jadi, lihat. Jadi, yang salah adalah seperti ini. Baru buat dot, titik. Baru lanjut lagi, ro. Jangan. Jadi, buat dulu sampai selesai doror. Doror, oh berarti dot satu, baru ro. Kan begitu? Langsung tulis dulu apa yang antum dengar. Do, ro, ro. Baru titik. Doror. Jadi. Doror. Antum bisa pahami ini? Bisa pahami? Dot. Demikian pula kalau bersambung dengan sebelumnya. Ingat ini. Ini alat untuk sebelumnya. Berarti kalau saya mau tulis ad-doror. Berarti ada al-nya. Ad-doror. Lihat. Ad-doror. Dan ingat, kalau ada alif di awal, ini juga antum perlu dasar tahu. Kalau ada alif di awal, jangan tulis duluan alif. Karena alif tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Jadi tulis dulu semua yang bersambung. Lihat. Jadi kalau ad-doror kan biasanya gini. Kadang antum begini. Ad-doror. Perhatikan. Kadang ada yang begini tulisannya. Alif dulu, baru begini. Paham kan? Bisa. Cuman kalau mau lebih cepat lagi, tulis semua dulu yang bersambung, baru angkat pena pulpennya. Jadi gini. Ad-doror. Cara kedua gini. Langsung lamnya. Jadi pas kasih titik di sini, kasih alif di sini. Antum bisa pahami? Bisa ini? Bisa ya? Iya. Kan saya sudah kasih tahu juga pekan lalu, ro ini pas garis. Sementara dot, ininya sot ke atas dulu. Jadi ad-doror gini, baru ke atas. Baru gini. Nah, ro pas garis. Ro. Bisa pahami? Bisa ya? Baik. Lanjut. Terus, setelah sot, dot, apa lagi? Huruf apa lagi? Hah? Saya punya huruf hijaiyah? Tok, perhatikan tok. Nanti sebentar latihan ya. satu-satu di papan. Nah, tes. Kalau belum berhasil, nanti anak ajar lagi. Maksudnya kasih tahu lagi caranya. Ini kan? Kamu mau dilihat. Pemahaman yang pekan lalu sama pekan ini. Tok. Gimana cara tulis tok? Kalau antum tulis tok gimana? Tes. Saya mau tahu, kalau kita belum belajar, gimana coretannya? Tok. Ih, terbalik. Di sana, sebelah sana. Iya. Ah. Baik, ulang, ulang. Oh, baik. Begitu kita tok ya. Siapa lagi mau tes satu? Coba. Kita, Pak. Tok. Bagaimana cara tak tulis tok? Ustaz Anto, to. Masya Allah. To, kita, Pak. Oh, iya. Berarti mirip ya. Jadi, kalau Pak Arno tadi, kalau Pak Arno, alif dulu, baru gini. Kan begitu. Kalau Bapak, belok kotaknya dulu, baru ke atas. Paham kan? Perhatikan cara tulis to. Kalau kita begini tulisannya, Pak Arno, ini huruf to, kita, Pak, ini huruf to, ketahuilah. Dia bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Kalau cara tak begini, pasti angkat pulpen. Pasti angkat pulpen. Kalau cara tak tadi itu. Seperti ini. Cara tulis to yang diajarkan dalam khot, dalam ilmu cara menulis. Cara tak menulis, bulatannya dulu langsung begini. Lihat, perhatikan. Seperti kita mau buat sot. Gini. Saya ulangi. Sebentar kita akan merasakan manfaatnya. Kenapa harus begitu? Ingat, ingat. Saya bilang, to bisa bersambung dengan sebelumnya dan bisa setelahnya. Lihat, perhatikan. Cara tulisnya, buat dulu kotanya. Gini. Kenapa ini dulu? Karena nanti mau disambung sebelumnya. Terus kenapa ini langsung? Karena mau disambung dengan setelahnya. Kenapa alifnya belakangan? Karena setelah itu tinggal dibuka. Jadi, ulang. Caranya, ininya dulu, baru ini. Antum bisa pahami? Bisa pahami? Coba perhatikan. Ana mau tulis tobaro. Perhatikan. Ana mau tulis tobaro. Kalau seperti cara tadi itu, caranya Bapak tadi dan caranya Pak Arno, itu akan membuatnya nanti tidak bisa disambung dengan sebelumnya. Juga sulit untuk bersambung dengan setelahnya. Jadi kalau kita tadi cara begini, misalnya, gini, baru begini, gimana caranya yang sebelumnya? Kalau ada, kan dia bisa bersambung dengan sebelumnya, bisa setelahnya. Seperti yang kita, Pak. Kita begini dulu, baru naik. Gimana cara tak sambung dengan setelahnya? Berarti turun lagi. Baru, kan begitu. Jadi agak, anu gimana? Jadi caranya itu, lihat-lihat, lihat dulu, saya contohkan ulang sekali. Saya contohkan ulang sekali caranya. Jadi gabung dulu gini. Ini dia dulu, baru ininya belakangan. Iya, yeah. Lihat ya. Ininya belakangan. Perhatikan itu. Ya, yeah. Perhatikan. Ini to. Langsung, saya ulang sekali. Ini, baru ini. Jadi to. Saya mau tulis to baro. Tobaro. Gimana caranya? Lihat. Tobaro. Berarti ada huruf apa ini? Ada to, ba, terus ro. Ingat, ba bisa bersambung dengan sebelumnya. Berarti bisa disambungkan dengan to. Dan ba bisa disambung dengan setelahnya. Berarti bisa bersambung juga dengan ro. Begitu antum pikirkan, ini huruf bisa sambung sebelum setelahnya. Kalau antum sudah paham itu, mudah. Lihat, tobaro. Lihat, langsung, lihat coretannya, lihat, perhatikan. Tobaro. Titik sama alif yang di atas to itu, belakangan. Saya ulangi. Tobaro, tobaro. Lihat. Tobaro. To. Bagaimana kalau ada huruf sebelumnya? Misalnya, at-tobaro. Ada kata al. Ini. Saya mau tambahkan sebelumnya ini. Al. Saya mau tambahkan sebelumnya apa? Al. Gimana cara tulisnya? Perhatikan, lihat-lihat baik. Lihat, perhatikan ini. Anda bilang, ada al sebelumnya. Berarti saya tulis begini. Alif saya tidak mau tulis dulu. Karena itu membuat saya angkat pulpen. Angkat pensil. Berarti ini. Langsung, lam. Langsung, lihat. Gini. Inilah fungsinya ini. Nih. Fungsi yang ke bawah tadi. Kalau cara tak begini, alif dulu baru begini. Tidak ada yang ke bawah tadi. Atau seperti bapak tadi yang gini. Ya, gimana? Sebelumnya agak sulit. Paham kan? Jadi perhatian caranya baik-baik. Ya. Kita mau tulis toirun. Toirun. Iya? Hafid? Belajar Hafid? Masya Allah. Sekarang kita mau tulis apa? Toirun. Berarti ada berapa huruf? Toirun. Ada berapa huruf? Tiga. Ada huruf apa? Ada to terus. Ya terus. Ro. Perhatikan. To bisa bersambung enggak dengan ya? Bisa. Ya bisa enggak bersambung dengan ro? Bisa. Berarti semuanya bisa bersambung dengan setelah. Toirun. Perhatikan cara coretnya. Toirun. Lihat, lihat. Toirun. Lihat bilang. To. Buah. Baru ya. Baru ro. Setelah itu angkat pulpen. Titik dua alif. Toirun. Kalau bagaimana kalau saya tambah al? Tambah lagi al sebelumnya. Al, al. To, bisa enggak bersambung dengan lam? Bisa enggak? Bisa, karena yang enggak bisa disambung itu hanya berapa huruf? 6. Iya kan? Kalau saya mau tulis atoiru. Berarti, lihat-lihat. Atoiru. Jadi, inti dua tadi. Toiru. Sudah? Dipahami itu? Kita paham ini? Caranya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma kan, ini kan kita mau angkat pulpennya sekali. Kalau antum mau duluan, tidak apa-apa. Misalnya, atoiru. A dulu, baru angkat, baru lam, baru to, baru ro. Jadi, antum bisa paham ini? Jadi sama jadinya, Pak. Sama. Cuman kalau tulis cepat itu, dia pilih dulu semua yang bisa disambung, baru yang dipisah. Seperti titik. Jain dulu. Misalnya gini. Kan biasa orang gini. Atoiru. Toiru. Toir. Dia to, baru ya. Baru ya dulu, titik dulu. Baru dia sambung lagi ro. Itu kan lama. Jadi kalau yang tadi, lihat. Tadi langsung begini. Toiru. Bisa untuk pahami? Ya, huruf apa lagi? To, ro. To yang ada titiknya. Sama persis. To yang ada titiknya sama. Perhatikan cara coretnya. Perhatikan langkahnya. Iya. Buat dulu perutnya. Buat dulu gini. Do kan? Buat dulu perutnya. Baru alif, baru titik. Baru alif, baru titik. Kan gini, gini, lihat, lihat. Buat dulu, baru alif, baru titik. Buat dulu to, baru langsung apa? Titik. Jadi, to dulu, titik. To dulu, titik. To dulu, titik. Udah, siapa aja? Iya, bagus ya? Iya. Jadi, to, to, do, do. Dia termasuk huruf apa? Bisa bersambung. Oh iya, betul Pak. Iya, Masya Allah. Betul, itu, tapi itu bagiannya tajwid. Ini maksud anak di sini, bisa. Iya, bisa disambung dengan sebelumnya, dan bisa disambung dengan setelahnya. Itu do. Sekarang, gimana kalau kita mau menulis do lama? Do lama. Pertama antum harus tahu dulu berapa huruf itu. A huruf apa saja. Do lama berarti do. Lam berarti terus mim. Ah. Do bisa bersambung dengan sebelum setelahnya? Bisa. Lam bisa bersambung dengan setelahnya? Bisa. Berarti semuanya bersambung ini kalau tulis. Nah, lihat cara tulisnya. Lihat cara tulisnya. Perhatikan langkahnya. Cara tulisnya Semuanya langsung kecuali alif yang ada di atas to dan titik. Diakhirkan. Jangan dulu langsung dikasih titik dan dikasih alif. Lihat. Dholama. Antum bisa pahami? Dholama. Langsung. Sudah? Antum bisa pahami? Ya kalau yang antum kan gini. Kalau yang biasa kita tulis lambat. Do dulu titik. Baru lanjut lagi ke lam. Baru lanjut lagi ke mim. Lama. Kalau ini. Ah. Dolama. Dolama. Anda paham ini? Sudah? Intinya kalau antum tahu to, do, aman. Lanjut dulu. Ini secara umum dulu ya. Sebentar, kalau ada kesulitan di praktek kita jelaskan ulang lagi. Apa lagi? Telah do. Ain. Belum ya? Ain. Huruf ini ya? Ya. Dia kalau berdiri sendiri, gini. Iya. Ain. Ah, sekaligus goin. Sama. Goin adalah ain pakai titik. Dia sebenarnya coretannya sama dengan H. Hanya H kemarin gini. Kan H kemarin gini. Gini dulu, baru gini. Baru gini. Nah, kalau ain, gini. Dari sini. Sama goin. Mirip. Ya. Ini kalau berdiri sendiri. Sekarang, bagaimana kalau dia bersambung? Ah, dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Bisa juga dengan setelahnya. Paham gak ini? Kalau dia bersambung dengan setelahnya, yang hilang ini yang ke bawah. Kalau bersambung dengan setelahnya. Misalnya kita mau tulis Ainun. Ainun. Berarti ada huruf apa? Ain, terus Ya, terus Nun. Ini semua huruf bisa bersambung dengan sebelumnya, setelahnya. Nah, berarti gampang ditulisnya. Langsung. Ainun, lihat. Ain, langsung kayak gini. Titik belakangan. Ainun. Langsung. Ain, baru Ya, baru Nun. Ainun. Ainun. Nah, demikian pula Go. Sama, persis. Misalnya, Goir. Gimana cara antum tulis Goir? Nah, berarti ada huruf Go, Ya, dan Ro. Gampang. Seperti Ain tadi, persis. Goir. Lihat. Perhatikan dulu ini. Soalnya, Goir, Goir. Ah, ke atas. Kenapa kita ke atas? Untuk Ya. Untuk Ya. Jadi kalau kita lurus begini, tidak ada untuk Ya. Paham kan? Kan gini. Ini ada Ya-nya itu dibuat dulu. Jadi misalnya Ainun. Ainun. Gini, baru ke atas. Baru gini, baru Nun. Nah. Sama dengan Goir. Goir. Goin. Goin. Baru Ya, buat Ya, baru Ro. Jadi. Itu bisa paham ini? Ya. Ini goi, tinggal tambah titik. Persis. Ain, goin, sama. Ain, goin, sama. Yang kedua, kalau di ujung. Ini di ujung awal. Bagaimana kalau di ujung akhir? Nah, kalau di ujung akhir, ada ini ke bawah. Ada ini. Ada ini. Di ujung akhir. Cuman bedanya dia, tidak ada lagi seperti mulutnya begini. Dia bentuknya nanti, jadinya gini. Jadinya. Berarti kan? Jadinya seperti ini. Bukan bulat. Karena jadi fa nanti sama kof. Jadi fa kalau go. Lihat, lihat. Misalnya, antum mau tulis al-ain. Nah, al-ain. Oh, itu di tengah ya. Kalau kita mau tulis al-tu misalnya. Anggaplah. Kita ujungkan. Kita berada di ujung apa? Ainnya. Ainnya. Berarti kita tulis gini. baru ini. Perhatikan, jadi dari sini, ingat ya, lihat-lihat. Perhatikan, antum. Dari sini, sini. Baru begini. Baru begini. Iya. Ada paham ya? Jadi, lurus begini ini, misalnya sebelumnya, langsung begini ke atas. Karena baru ini. Jadinya segitiga. Terbalik. Jadinya segitiga terbalik. Demikian pula kalau dia berada di tengah. Cuman kalau di tengah kan tinggal tidak ada ini. Tidak ada yang ke bawah. Tidak ada yang ke bawah. Paham kan? Misalnya kalau kita mau menulis al-ain. Di tengah kan? Al-ain. Ya, lihat. Al-ain. Tidak ada yang ke bawah. Demikian pula al-goir. Kan goir gini. Goir gini. Goir. Sekarang al-goir. Anda begini lagi bentuknya. Tidak seperti ini lagi bentuknya. Antum tulis gini. Al dulu. Baru. Perhatikan gini. Ininya yang paling penting itu. Naiknya penanya antum itu. Supaya pas nanti nyambungnya. Jadi al-goir. Gini. Begini. Baru gini. Baru gini. Jadi kasih. Gini dulu. Baru gini. Supaya terbentuk nanti segitiganya. Nanti tinggal. Jauhkan begini, al-goir. Bukan nampak. Al-goir. Tinggal tambah titik, tambah al. Tambah titik, tambah alif. Jadinya al-goir. Jelas dia segitiga terbalik. Kalau apa? Kalau dia di tengah. Iya? Kalau dia di tengah. Ini ain sama goin. Apa lagi? Apa? Pak. Pa, dia huruf bisa bersambung, bisa. Bersambung dengan sebelumnya, bisa juga dengan setelahnya. Karena bukan salah satu dari 6 huruf. Cara menulisnya gampang sekali. Kalau sendiri gini. Seperti orang tulis waw. Cuma ada titik 1. Cuma ada titik 1. Demikian pula kof. Cuma ada titik 2. Sama aja. Jadi caranya, ingat-ingat dari sini. Dari sini. Baru begini, baru begini. Kenapa dari sini? Karena bisa bersambung dengan sebelumnya. Paham? Dan bisa bersambung dengan setelahnya. Jadi kau beri sendiri, gini. Ada dari sini, baru gini. Sini, baru begini. Sama ya? Baru kasih titik 1 kalau fa, kasih titik 2 kalau kof. Misalnya saya mau tulis komarun. Komarun. Gimana caranya? Kof bisa bersambung dengan kof, baru mim, baru ro. Kof bisa bersambung dengan mim. Terus mim bisa bersambung dengan ro. Berarti langsung. Komarun. Kop. Mim. Ro. Kita kasih titik belakangan. Komarun. Paham ya? Demikian pula misalnya fa. Sama. Fajrun. Fajrun. Berarti fa, jim, ro. Berarti fa bisa bersambung dengan jim. Jim bisa bersambung dengan ro. Lihat. Langsung gini. Fa, jim, ro. Fa, jim, ro. Fajrun. Iya. Yeah. Persis. Kalau bersama dengan sebelumnya, al-fajr. Al-fajr. Tinggal tambah gini. Tambah al. Al-fajr. Al-fajr. Paham kan? Jelas ini? Iya. Yeah. Al-fajr. Al-komar. Al-komar. Gimana cara tulis al-komar? Ini fungsinya ini. Al-nya. Al-komar gini, gini, gini. Al-komar. Paham ya? Terus, huruf apa lagi? Oh, ko-kar. Ini huruf aneh ini. Perhatikan baik-baik. Ka. Tipis ya. Apa dia? Berada sifat apanya sedikit? Oh, Hamas. Masya Allah nih. Masya Allah. Bukan urusan ke itu. Iya, Alhamdulillah. Tapi Masya Allah. Kaf, kaf. Ini kaf, huruf aneh. Perhatikan baik-baik. Kenapa dia huruf aneh? Karena dia beda kalau sendiri, beda kalau di tengah, beda kalau di akhir. Itu dibilang huruf aneh. Nah, ini antum perhatikan baik-baik. Kalau dia di tengah seperti lam yang tambah hamzah di perutnya. Lam, kan cara tulis lam kan dari atas ke bawah begini. Kaf sama, tinggal tambah hamzah di tengahnya, di perutnya. Jadi kaf. Lam, lam antum tulis yang anak ajar sebelumnya. Sudah diajarkan lam. Sudah tahu? Dari atas ke bawah baru ke samping. Kan sudah? Ah. Kaf, tambah ke hamzah di perutnya. Jadi ke antum tulis gini. Lihat ya, lihat. Lam, baru. Jadi dia. Lam, baru taruh. Hamzah. Di tengahnya. Jadi kaf. Tapi ini ingat, dia ini berlaku seperti ini, kalau dia berdiri sendiri sama di akhir. Maksudnya kalau berdiri sendiri ini tadi. Lihat, berdiri sendiri nih. Kaf. Langsung tambah hamzah di mananya? Di tengahnya. Jadi kaf. Demikian pula kalau dia berada di akhir. Saya mau tulis laka. Saya mau tulis apa? Laka. Berarti ada berapa hurufnya itu? Dua. Ada lam sama kaf. Lam bisa bersambung dengan kaf? Bisa. Kaf bisa bersambung dengan lam sebelumnya? Tentunya. Berarti laka. Lihat. Laka. Laka. Ingat hamzanya belakangan. Dipaham ini? Iya. Yeah. Jelas? Ah, kalau berada di tengah, Anda mau tahu dulu bagaimana caranya? Kan dulu kita tidak tahu cara tulis Arab, setelah itu belajar langsung tulis. Gimana kalau di tengah? Cara menulisnya? Cara menulisnya kalau di tengah. Perhatikan baik-baik. Coba praktek dulu, Pak Nok. Kalau saya tulis gini, Pak Nok. Ada lakum, lam, kaf, mim. Coba kita tulis. Lakum. Yang ada di ayat. Lakum dinukum. Baik. Masya Allah. Jadi, Ana gambarkan ulang. Mungkin antum tidak lihat cara coretnya Parno. Dan memang begitu semua kita coretnya. Sebelum kita belajar cara menulisnya. Jadi caranya tadi itu, Parno bilang lam dulu. Baru gini, baru gini. Baru angkat pena, baru begini. Lakum. Dipaham ini? Ini caranya. Ah, ternyata ada cara yang lebih cepat. Kalau antum mau tulis lakum, itu tadi kan? Sekarang lakum. Lihat baik-baik. Cara menulis dia di tengah, supaya tidak angkat pulpen, perhatikan. Lakum. Lam. Ini, saya ulangi. Ya. Buat lam dulu. Baru begini. Belakangan itu yang bengkok. Supaya antum kembalinya tidak terlalu bengkok. Kan gini, kalau Pak Arno tadi kan kalau baca tulis sambung, Pak Arno jadinya begini. Begitu. Kalau kita ikuti, maksudnya kalau tidak mau, karena kenapa? Karena kaf itu huruf bisa bersambung dengan sebelumnya dan bisa bersambung dengan setelahnya. Keharusannya itu Pak Arno tidak akan pulpen. Tidak angkat. Tapi karena tadi Pak Arno kasih bengkok begini, terpaksa kita angkat karena kasih jalan lagi begini. Terpaksa kita angkat. Ah, supaya tidak angkat, ada caranya. Ah, lihat, perhatikan. Lakum, cepat sekali. Lakum. Itu yang bengkok, kasih belakangan setelah selesai. Paham ini? Misalnya antum mau tulis apa? Apa kata lain misalnya? Maktabatun. Maktabatun. Wah, panjang ini ya. Saya sebenarnya mau tiga huruf dulu. Tapi tidak apa-apa. Maktabatun. Mim. Kaf. Ta. Terus ta. Maktab. Ya. Ba. Baru ta. Mim. Bisa bersama dengan setelahnya. Kaf bisa bersambung dengan setelahnya. Ba bisa bersambung dengan setelahnya juga. Berarti semua ini bersambung. Gimana supaya saya tulis semuanya bersambung, tidak angkat pulpen? Itu maksudnya. Semuanya bersambung, tidak angkat pulpen. Perhatikan, lihat ini. Ditulis ini, mim maktabatun. Jadi, mim, kaf, ba, ta, tun. Kalau lambat. Maktabatun. Lihat, lihat, lihat. Mim, mim. Maktabatun. Mim. Kaf. Jadi jangan kasih bengkok dulu. Kan akan antum akan angkat. Pulpen. Jadi kan kita mau sambung dengan setelahnya. Jadi ma, mim. Baru gini. A. Ma. Baru tulis. Setelahnya apa? Ta. Ba. Baru. Tun. Baru talu. Ini. Jadi perhatikan sekali yang ini. Titiknya itu antum mulai dari belakang. Kan antum sudah tahu semua huruf. Titiknya mulai dari sini. Jangan dimulai lagi dari depan. Jadi ketika antum tulis gini. Lihat, lihat. Maktabatun. Lihat ya. Gundul semua dulu tanpa titik. Baru di titik belakangan. Maktabatun. Mim. Ya. Mim baru. Tadi. Maktaba. Titik. Titik. Titik. Jadi sekali angkat, angkat semua. Dipaham ini? Bagas? InsyaAllah. Belum? Oh, paham. Alhamdulillah. Paham ya? Kaf ya? Ini kaf kalau di tengah. Tidak ada hamzanya. Nah, yang menggantikan hamzanya ini yang bengkok. Ini yang bengkok. Makanya itu yang bengkok belakangan. Kan dia pengganti dari hamzah. Hamzah tadi kapan antum tulis? Kan buat dulu kafnya baru apa? Hamzah. Makanya ini yang bengkok belakangan juga. Karena dia penggantinya itu dari hamzah. Antum bisa pahami? Karena kalau tanpa hamzah, antum akan bilang lam. Tanpa ini bengkok, antum juga akan bilang apa? Kan begitu nih. Iya kan? Jadi tanpa ini yang bengkok, bilangnya lam. Tanpa hamzah juga dibilangnya apa? Lam. Jadi di belakang dikasih. Sudah? Sudah? Apa lagi? Oh, di depan. Di depan sama di tengah. Misalnya, kita mau tulis apa? Kataba. Perhatikan. Kataba. Ada huruf apa itu? Ya? Kaf. Ta. Ba. Kaf. Bisa bersama dengan setelahnya? Bisa tentunya. Ta. Bisa. Iya kan? Gimana cara saya tulis kataba? Perhatikan baik-baik. Kataba. Lihat, lihat. Di awal. Antum bisa pahami? Ini yang miringnya belakangan, yang belakangan. Lihat, kataba, kataba. Perhatikan baik-baik. Kataba. Saya buat. Sudah? Mudah ini, mudah. Iya. Yeah. Kataba. Kalau kitab, kitab, berarti kan kaf, ta, alif, baru ba. Nah, karena alif tidak bisa bersambung dengan ba setelahnya, berarti putus. Berarti kitab, lihat. Kitab. Apa? Oh, saya kira kita yang ngomong. Iya. Sudah? Sudah nih. Kap. Apa lagi? Lam. Eh, gampang. Lam. Sudah. Terus? Hah? Mim. Ah, gampang. Mim. Mim itu dua. Boleh antum lari ke atas begini, baru begini. Kan mim. Boleh ke atas begini, baru begini. Mim. Boleh juga dari bawah. Boleh. Terserah. Mudah dia. Iya. Dan mim bisa bersama dengan sebelumnya. Dan bisa bersama dengan setelahnya. Mudah. Misalnya kalau kita tulis lamma. Atau lam. Lam. Lihat. Lam. Lam mim. Lam. A. Nah. Lam mim. Lamma. Ada alif setelahnya. Lamma. Mudah sekali. Ah. Dan ingat untuk mim ke bawah. Dia di bawah garis. Ini anggaplah ini garis. Mim ke bawah. Karena kalau ke atas jadi fa. Tinggal tambah titik. Ingat mim itu di bawahnya apa? Garis. Antum punya garis buku kan? Anggaplah antum tulis di tengah buku. Mim itu pas tengahnya. Pas garis tengahnya. Di bawahnya. Paham kan? Itu mim. Karena dia fa yang ke bawah. seperti fa sebenarnya, tapi dia ke bawah. Itulah mim. Iya, itulah mim. Kita mau tulis kama. Kama. Yang cara tulisnya itu? Kama. Perhatikan. Kama berarti ah. Perhatikan ke ininya, selalu di belakang. Jangan gini. Bisa juga. Kan begitu. Tapi bisa begini kalau di awal. Sulit kalau antum biasakan begini, baru nanti di mana? Di tengah. Jadi lebih baik langsung begini. Kama. Lihat. Kama. Kama ini mim, baru alif. Baru kafnya dibuka. Kama. Terus apa lagi? Nun. Sudah. Mi, mi fa ko. Mi fa ko. Berarti mim baru fa. Baru alif. Mim, fa, alif, kof. Baru alif lagi setelahnya itu mi fa kon. Iya. Mi fa ko. Gimana cara tulisnya? Mim bisa bersama dengan siapa? Fa. Fa bisa bersama dengan a, alif. Alif tidak bisa bersama dengan kof. Berarti putus. Paham kan? Kof bisa bersama dengan a, alif. Mi fa ko. Mim dulu ke bawah. Kan dia di bawah garis. Mim dulu ke bawah begini. A. Mi fa. Mi fa. Karena tidak bisa bersama dengan kof. Jadi putus. Langsung ke kof. Mi fa ko. Ingat. Titinya selalu belakang. Rumahnya dulu ini yang penting. Rumahnya. Titinya apa? Belakang. Apalagi pak? Malakat. Malakat. Berarti hurufnya apa saja itu? Mim, lam, kaf, ta. Ta. Gimana caranya? Berarti mim, lam, baru kaf, baru ta. Paham sih? Jadi seperti dibuat lam dulu semua gini. Mim, lam, dah, baru ta. Baru ini kasih belakangan itu. Jadi, malakat. Terus, apalagi hurufnya yang belum? Kita selesaikan hari ini, baru nanti ke depan itu latihan terus. Hah? Huruf apa? Ha. Oh itu ya? Sisa itu ya? Sisa ha? Nanti kita periksa ulang. Sisa ha. Tahu ha? Itu ha yang kacamata. Pak Pardi, gimana cara tulisnya ha itu? Jangan tahu Pak Arno terus. Saya mau tahu kita cara tulis ha. Tahu jiha yang iya yang huruf paling bawah. Tenggorokan paling bawah. Ha. Gimana ulang-ulang-ulang? Coret-coret. Ya. Iya. Gimana tadi itu? Saking cepatnya itu saya enggak bisa tiru. Iya. Jadi caranya tadi gimana tadi? Gini. Baru. Gini. Baru gini. Iya. Tapi tidak sama ya dengan Pak Badi. Iya. Cepat sekali Pak Badi. Kasih lambat dulu. Tangan tak sedikit. Iya. Tapi kasih lambat ya. Anda mau lihat. Dari mana mulainya. Dari mana akhirnya. Cepat sekali. Masya Allah. Iya. Oh, bulatan kita buat, tapi, iya, baru saya tahu. Bukan seperti saya berarti. Bukan seperti ini yang anak buat tadi. Salah. Salah. Tidak sesuai dengan papar dibuat. Jadi intinya, belum buat bulatan, baru, belum kasih begini lagi, baru gini. Jadi dia, belum kasih garis tengah. Jadi intinya, bulat begini, bulat. Belum buat bulatan begini, baru, ah. Kita paham itu? Nah, sekarang kita lihat. Ha. Itu ha bisa bersambung dengan apa? Sebelum dan bisa bersambung dengan setelahnya. Kalau kita buat ini, kalau seperti ini tadi, enggak tahu bagaimana kalau sebelumnya. Coba, coba Pak Fadi. Pak Fadi, kita tulis la, baru ha, ya yang kita buat tadi, baru alif. Coba kita tulis. Anda mau lihat gimana cara tak sambung dengan sebelumnya. Karena agak sulit dipikirkan itu. lam ha alif. Masya Allah. Iya. Kalau Pak Arno, kita tahu cara coretnya. Jadi, Pak Arno, saya mau lihat perbandingan kita sama Pak Fadli. Satu dulu, Pak Arno. Yang berdiri sendiri. Baru kita tulis ini. La, ha. Sendiri. Iya. Ya. Itu kasih besar sedikit. Oh iya. Masya Allah. Mantap. Jadi gini. Intinya kalau Pak Arno belum buat dulu sininya dulu. Yang ini dulu ya. Baru kecil. Baru oh ya. Gini baru begini. Iya. Ah, ketika disambung la ha. Jadi kalau saya tulis besar yang Pano buat gini, baru ke bawah gini, baru gini. Betul itu Pano? Cara kita itu? Baik. Sekarang berdasarkan garis yang kan ada bukunya ini, buku khot. Kalau kita akan dia bisa bersambung dengan sebelum dan setelahnya, lihat. Saya tulis dulu satu saja. Jadi tulis kira gini. Lihat, dari tengah kita mulai. Jengki yang tadi yang bulat. Dari sini tengahnya, baru begini. Ke atas, baru begini. Kenapa dari tengah? Perhatikan gini, perhatikan gini. Dari sini tengahnya dulu, baru ke sini. Baru kasih ke atas. Baru ke bawah gini, baru begini. Itu kalau kasarnya itu. Anda paham ini? Kenapa kita harus mulai dari tengah sini? Karena dia bisa bersama dengan saya. Sebelumnya. Paham gak ini? Terus kenapa harus begini? Bukan yang tadi, Pak No. Tapi kita harus begini, baru ke sini. Bukan yang ke atas dulu, baru di sini, baru begini. Enggak. Jadi langsung ke atas begini, baru begini. Kenapa? Karena mau bersambung dengan setelahnya. Lihat, saya tulis laha. Anda tulis laha. Kalau begitu cara kayak gini, jadi mulai dari tengah, ke bawah anak panah, baru ke samping gini, baru ke atas langsung, lewat. Ke atas langsung kasih lewat. Baru gini. Baru ke bawah lagi. Pas di tengah. Baru begini. Aduh, paham? H itu. Ketika seperti itu. Itu akan enak bersambung dengan sebelumnya. Dan bersambung dengan setelahnya. Antum coba perhatikan saya tulis laha. Saya tulis laha. Lihat. Laha. Lam. Gini. Langsung di tengah. Ke bawah. Ke atas, langsung gini. Iya. Aduh, paham ini? Tak? Laha. Jelas ini? Jadi, kalau saya tulis laha. Hapus. Saya mau tulis ini. Laha. Lam, ha, a, alif. Ha bisa bersama dengan lam. Ha bisa bersama dengan a, alif. Supaya saya tidak anggap pulpen, lihat. Laha. Lam. Tengah. Baru ke bawah. Kan cara tulis H tadi ke bawah. Baru samping gini, baru gini, paling atas. Baru begini lagi, baru gini. H. La H. Kalau berdiri sendiri, langsung begini. Seperti itu tadi. Maka orang tulis Hijriah, Hijriah. H titik. Kalau di awal, halaka. Perhatikan. Saya mau tulis halaka. Di mana dia itu? Di awal. Berarti ada ha, terus, lam, terus, kaf. Semua bisa bersambung. Halaka. Halaka. Berarti ha dulu. Ha, lam, baru kaf. Iya. Halaka. Paham? Ah. Terakhir, ujungnya. Kalau dia berada di ujung, beda. Kalau dia berada di ujung, misalnya hanya lam ha, tidak ada alif. Lam ha, tidak ada alif. Dia tidak begini. Kalau hanya lahu, lahu, dia tidak begini. Tidak. Kalau di ujung, beda tulisannya. Dia hanya begini langsung. Lihat, lahu. Sudah? Lahu. Jadi, lahu. Misalnya Allah. Allah. Berarti kalau kita antum tulis Allah, kan hanya di mana itu? Di mana haknya? Di akhir. Jadi kalau antum tulis Allah, berarti gini. Ah. Allah. Jelas kan? Jelas tak? Ha. Terus huruf apa lagi? Lam. Alif. Sudah. Oh, lam alif. Baik. Oh, lam alif itu yang biasanya orang tulis yang lam alif yang la gitu ya. Biasanya orang tulis gini. Gini tak? Iya kan? Nah, sebenarnya kalau orang tulis sepak, tidak begitu. Langsung gini. Lah. Jadi kan sebenarnya ini. Jadi gini. Cuman, jadi kan sebenarnya gitu. Kan ini dah, lah yang masuk. Dah, antum maksud. Kan lah ini sebenarnya antum maksud. Jadi kalau antum tulis gini. Lah. Ini. Tidak perlu dibawa karena bikin lama itu. Jadi buat gini. Iya tahu. Iya tahu. Iya. Misalnya antum mau tulis bila bila ba lam alif. Dah, lihat. Bila. Gimana cara tulisnya bila? Bila berarti ba a. Bila. Jadi kalau yang tadi gimana caranya? Bi baru gimana tadi? Maksudnya kalau antum pakai itu yang padahal ini sama ji, artinya jadinya gini ji. Kan jadinya kalau dicoret itu disambung. Cuman cara tulis kalau antum mau cepat gini. Bila, lihat, bila, bila. Jadi tuh, cocok nggak itu? Bila. Anda paham ini? Karena paham ini lah, lam alif maksudnya. Terus apa lagi? Habis ya? Selesai ini? Ya kan sudah. Anda awalkan dulu. Karena dia kotanya sama dengan ba, nun, ta, dah. Ah, selesai. Semua huruf selesai. Tinggal praktek. Jadi mulai dari ini sampai berikutnya itu harus bawa terus buku tulis. Karena nanti ada praktek menulis. Beda lagi. Ada lagi ilmunya. Kan bentuk tulisnya itu kan ada khot rik'ah. Ada khot nasakh. Banyak macamnya. Ada buku di rumah. Bagusnya buku di rumah itu ada anak panahnya. Ditulis oleh orang Arab. Nanti bisa kita, nanti saya cari periksa dulu. Mana itu buku. Baru bisa antum copy. Dia ada 7 sepertinya. 7 jenis tulisan. Jadi ada tanda panahnya begini. Diarahkan ki. Coret dulu di sini, baru di sini. Diarahkan pakai anak panah. Hurufnya. Hah? Alhamdulillah selesai berarti pelajaran pertama. Pekan depan kita mulai pelajaran kedua sekaligus sambil latihan menulis. Sambil latihan menulis. Jadi kalau ada nanti kosa kata baru, anak suruh kita tulis. Apakah di papan, tes praktek, atau di buku sendiri. Itu juga membantu kita untuk hafal kosa katanya. Misalnya kita mau tulis mudaris yang kita suruh pelajari. Mudaris. Gimana cara tulisnya itu mudaris? Ya? Mudaris. Huruf apa saja dulu? Antum harus pikir dulu hurufnya apa. Nah? Nah? Ada mim terus. Dal terus. Ro terus. Sin. Ya, sin. Ini hurufnya. Mim bisa enggak bersama dengan dal? Bisa. Dal bisa enggak bersama dengan ro? Tidak. Ro bisa enggak bersama dengan sin? Tidak. Itu dulu. Dan langsung antum tulis mudar. Ingat dal kemarin ke atas. Ingat saya sudah ajarkan antum, dal itu ke atas baru begini. Jangan lurus begini baru langsung ke bawah jadi ro. Jadi muda, lihat-lihat, muda, Saya bilang ya, mim, mim, ke atas, da. Roksin. Mudaris. Mudaris. Terus, gimana misalnya kita tulis tolib? Tolib. Nah, gimana cara tulisnya? Ada huruf apa itu? Ya, ada to, terus alif, karena panjang. Ada to, ada alif. To, baru lam, terus ba. Empat huruf. Tolib. Lihat, cara tulisnya. To dulu, to, a. Karena ada alif, karena ada alif, jadi kasih jauh ki dulu. Karena antum mau tambah lagi satu alif nanti. Jangan kasih tegak, begini. Lihat, lihat, lihat. To, jauh, ke atas. Terakhir. Makanya kasih jauh dulu. Berarti kan Kiparno? Tolib. Ini. Jauh dulu. Karena antum mau tambah alif sini lagi. Tolib. Paham kan? Jelas kan? Paham ini? Apa itu? Apa itu? Iya, misalnya dolim. Dolim. Gimana cara tulis dolim? Berarti kan do, lam, mim. Do, alif, lam, mim. Jadi antum tulis gini. Lihat. Do, lim. Alif sama titiknya itu belakangan. Ah, kenapa ada ini? Karena dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Kalau saya kasih masuk al, ad-dolim. Lihat, lihat, tertulisnya. Ad-dolim. Ad-dolim. Paham kan? Nanti praktek terus itu ya. Ana nanti, insya Allah, kalau ada kosa kata, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, berarti dengan ini kita sudah selesai dari pelajaran pertama. Baru pelajaran pertama ya. Alhamdulillah. Jadi, pekan depan itu insya Allah kita sudah masuk di pelajaran kedua. Pelajaran pertama ingat tentang at-tahiyah wa ta'aruf. Perkenalan. Ya, perkenalan. Nanti ada pelajaran dua lagi akan kita bahas pekan depan insya Allah. Alhamdulillah, subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.